pertama kali ku cium keningmu, getar sampai menyengat di halu. Di dalam hati berjanji di saat nanti, oh, kan ku jadikan teman hidupku. Sayangku, ku cinta padamu. padamu.